Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kalau pribadi, jadwal di antara yang paling sayang ditinggal itu malam Sabtu, biasa saya muslim. Nah, kita baca walaupun sedikit Sahih Muslim insyaallah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu bayani annal islama bada'a qariban wa sayaudu qariban wa annahu ya'razu baina masjidain. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, bab penjelasan bahwasanya Islam itu dimulai dengan asing. Dan akan kembali asing. Dan bahwasanya Islam, iman akan masuk di antara dua masjid. Ya, akan kembali ke Madinah. Kita baca satu hadis. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Abbad wa ibnu Abi Umar. Beliau gabungkan dalam sanad ini dua syekhnya. Dan keduanya adalah ahli Makkah, Makkiyan, Muhammad ibn Abbad al-Makki wa ibnu Abi Umar juga beliau Makki. Di antara lataif dari hadis ini, dari sisi sanad, semua perawi adalah kufi, kufiyun, kecuali dua orang ini, kecuali Syekh Muslim. Dua orang Syekh Muslim ini, Muhammad bin Abbad wa Ibn Abi Umar, keduanya Makkian. Adapun yang lainnya semuanya orang Kufah, Kufiyun. Jami'an, keduanya Muhammad bin Abbad wa Ibn Abi Umar meriwayatkan an Marwan Al-Fazari. Ya, Kufi. Soalnya semuanya Al-Kufah. Qala Ibn Abbad, berkata Muhammad bin Abbad, haddatsana Marwan an Yazid. Yazid yakni Ibnu Kaisan. An Abi Hazim. Abu Hazim termasuk yang mukthir riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari pertama syekhnya Muhammad bin Abbad, yang kedua Marwan Al-Fazari, yang ketiga Yazid bin Kaisan, yang keempat Abu Hazim, yang kelima Abu Hurairah. Sehingga ini termasuk khumasiyat Sahih Muslim. Antara beliau dengan Rasulullah SAW hanya lima orang. A'la Mabis Muslim, yang paling tinggi sanad Sahih Muslim itu rubaiyat, empat orang antara beliau dengan Rasulullah SAW. Kalau Bukhari ada thulatsi Bukhari, tiga orang antara Bukhari dengan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW ada tiga orang. Kalau Imam Muslim yang paling tingginya sanad, ada sanad Ali dalam Sahih Muslim itu empat orang rubai. Ini khumasi, antara beliau dengan Rasul lima orang. Qala kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam telah mulai dalam keadaan asing. Ya, hanya beberapa orang di awal-awal Islam. Ya. wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam akan kembali sebagaimana awal mulanya, kembali asing. Dan ini alamun min alam nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kenabian beliau memberitakan apa yang beliau mendapatkan wahyu dari Allah, ya, terkait masa akan datang dan terjadi. Betul, Islam yang sahih, Islam yang murni akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba itu banyak maknanya, ya, kebaikan juga diartikan pohon di sorga. Yang jelas kebaikan, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing, yang ya terus berpegang teguh dengan din yang sahih, ya, berpegang teguh dengan manhajun nubuwwah, agama yang murni yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di satu riwayat disebutkan di antara sifat ghuraba adalah alladzina yuslihuna inda fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan, berbuat islah, perbaikan akidah, ya, perbaikan akhlak, perbaikan di umat ini, ya, ketika manusia dalam keadaan rusak. Ini ghuraba. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Adapun terkait dengan faedah hadis ini, tadi kita sebutkan hadis ini satu di antara tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kejadian yang akan terjadi masa akan datang. Dan mulai kita rasakan asingnya al-mutamassikuna bisunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asingnya mereka-mereka yang terus berupaya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka asing. Dianggap aneh oleh orang-orang yang jauh dari manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda, di antara tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dari hadis ini pun menunjukkan tasliyah. Tasliyah, ya, hiburan yang menghibur seorang ahlu sunnah, seorang yang mutamassik bidin, bahwasanya keterasingan dia ketika berpegang dengan sunnah itu memang itu adalah sunnatullah. Karena memang demikian keadaannya, demikian beritanya. Barang siapa yang berupaya untuk terus, iya, istiqamah di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas agama yang sahih, dia mesti akan terasa asing. Karena Nabi kita yang menyatakan wasya'udu ghariban kama bada'a, atau wasya'udu kama bada'a ghariban. Banyaknya kebidahan-kebidahan, banyaknya pemikiran-pemikiran yang sesat, iya, banyaknya kelompok-kelompok sempalan, sehingga menjadikan mereka-mereka yang terus berupaya di atas sunnah Rasul terasa asing. Ini tasliyah. Ini hiburan untuk terus istiqamah di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di antara yang menyebabkan kita akan merasa gembira, tenang dengan yang istiqamah di atas manhaj nubuwwah, bahwasanya dengan keterasingan tersebut Nabi kita menjanjikan dengan kebaikan. Fatuba lil ghuraba, kebaikan, ya, bagi mereka-mereka yang asing karena berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahiman rahimakumullah. Ini satu di antara sekian keutamaan bagi mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan manhajun buah, manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan dengan tubah, fatuba lil ghuraba. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, di hari-hari kebelakang, akan ada hari-hari yang perlu dihadapi dengan penuh kesabaran. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassik bidinihi fihin kalqabat al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di masa-masa tersebut, di hari tersebut, itu seperti seorang yang sedang memegang bara api. Iya, dan lahum ajru khamsin man ya'maruna mislah. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang melakukan amalan seperti itu di selain hari-hari tersebut. Di masa-masa yang penuh fitnah, di masa-masa penuh dengan keterasingan, karena berbagai macam fitnah yang ada, dan dia terus kokoh di atas sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang semisal dia di masa yang lain. Tidak di masa yang penuh fitnah, penuh ujian, penuh kesabaran. Lahum ajru khamsin rajulan alladzina ya'muruna mislah. Saya tidak dikatakan 50 orang sahabat, karena sebagian ulama di antara Syekh Rabi' hafizallahu taala cenderung menyatakan tambahan ajrun khamsin min sahabah, beliau cenderung menyatakan itu dhaif, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas 50 orang yang melakukan amalan seperti dia di masa-masa lain. Kemudian juga di antara keutamaan mereka-mereka al-ghuraba yang mutamassik bidinihi, yang dia terus berupaya berpegang teguh dalam agamanya walaupun dalam keadaan terasing, dia akan mendapatkan keutamaan seperti hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dan hadis yang lain, kata beliau, ibadatun fil haraj ka hijratin ilayya. Ibadatun fil haraj, ibadah yang dilakukan di masa-masa penuh fitnah, pembunuhan, pertikaian, fitnah yang banyak, tapi dia tetap istiqamah di atas agama Allah, di atas manhaj Rasulullah, beribadah kepada Allah, maka dia itu seperti orang yang mendapatkan pahala hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah di masa dulu. Keutamaan yang besar. Fatuba lil ghuraba. Ini dia sekali lagi menunjukkan tasliyah untuk kita menghibur diri, bersabar, istiqamah di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan asing. Diingat keutamaan-keutamaan yang tadi saya sebutkan sebagiannya, mereka mendapatkan janji tuba. Tuba kebaikan. Tuba diartikan juga pohon di sorga. Tuba yang jelas kebaikan. Mereka mendapatkan pahala 50 orang semisalnya di masa lain. Mereka yang mutamassik bidinihi di masa-masa fitnah beribadah seperti mendapatkan pahala seperti pahala hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Bisawab, saya kira cukup. Wallahu a'lam.